ora gado tambeng lho. Mencintaimu sampai mati. Top 9666 Sonata. Pemuda Ratu Cermin, terima kasih. Ratu Dangdut Indonesia, Neosari Sonata.